Ora teko-teko baru rada keras atine rada nesu ya wis pegel sikit mau gringgingen. Ya tombo ati. Eh pegel yo nambah niatine dhewe ta iki wong pegel. Isih rung teko-teko baru kiyaine keras diurugi anjang-anjang dilurupi gengeng-gengene jeran. Indahnya nih lo ya Allah, tumbuh betul kesadaran Islam yang seperti ini. Kadang nih, terus kau yang ngerti nih gini, gini. Iya pak, orang Nabi ini dipatung no ya Rauleh. Gitu, digambar no Rauleh. Nang awak dewi dikokon seneng, cara nih biye. Ya wis dihake-hake le nyebut ngoten niku mawon wong digambar ra oleh dipatung ra oleh. Eh disebut anggere esuk sore awan bengi disebut-sebut. Nek disebut-sebut iku suwe-suwe lak seneng. Lah nyebut nabi ya sak carane dhewe wong umate nabi macam-macam. Ana sing nyebut anjang Nabi Muhammad lahir ana ing Mekah dinane Senin 12 Mulud. Lah ya ngene to wong desa niku. Berarti tak campur sari iki ya termasuk desa niki. Ini santri itu nih ulangannya gampang. Wassalamun samirun kulakini atan jantat santri nom. Ini gayanya santri tua ya seje. Allah ya Nabi halam halaika ya Rasul salam. Napasnya wis cekak ya tau. Nah terus ana sing apik model kaya Habib Syekh niku apik wong Arab nang Wonosobo. Ya nana, ya nana, ya nana, ya nana, ya nana bi Muhammad zalikal fadlu min Allah. Au kok ya nana apik. Nah wong campur sari ra ngerti ku muni apa to karepe yo. Artine apa? Ora do ngomong campur sari. Tapi saking senenge teko ning alun-alun, ora muni wong muni ya ora iso akhire teko nggawa gendera. Ya nana, ya nana. Sak muni-munine iki ta. Nggih mboten. Sing ora kuman gendera ya nganggo jempol. Ya nana. Indahnya umat Rasulullah. Salah. Gitu ibu-ibu sing senengane dangdutan ya carane dangdutan ya Rasulullah salamun alaik dedeng dedeng bisa sampean ya Rabi'ah lo kaitar sakit nih ada batai haji ya ulal juh ya uhailal jud tiwal karami duhai senangnya pengantin baru neneng neneng. Ini hanya ada di Indonesia pelajaran ahli sunnah wal jamaah Nahdlatul Ulama ala kiai jadi benernya si senengani India ya gaya India. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'asyah loh sakit adfataya jirata alami ya uwailal ju naknun jiranun bidal arami karamil ikhsa tumhil matu aduh tumhil India nih karena ini sebenarnya tak kerasa si senengnya Jawa ya Jawa ya Nabi salam alaika ya Rasul salam salam ya ya Habib salam alaika salawatullah ayo praunis nengah